أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له. لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang sesiapa yang mencari agama ataupun cara hidup selain daripada Islam, nescaya tidak akan diterima sama sekali di sisi Allah, dan pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan, mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana alhamdulillah di atas taufik dan hidayah daripada Allah, dapat sama-sama kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dengan kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana alhamdulillah sehingga ke saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan hidayahnya kepada kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berkekalan kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ni saya berhajat untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sepotong hadis riwayat Imam Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: yuhsyarun nasu yawmal qiyamah salasata asnaf sinfan musyat wa sinfan rukbanan wa sinfan ala wujuhihim. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yamshiyahum ala wujuhihim. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah salasata asnaf. Sesungguhnya manusia itu akan dihimpunkan di padang mahsyar pada hari kiamat, dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam tiga golongan. Hadis riwayat Imam Tirmizi ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berikan gambaran kepada kita bagaimana apabila Allah Ta'ala himpunkan kita semua di padang mahsyar, ada tiga golongan yang Allah Ta'ala bahagikan kedatangan mereka untuk menghadap Allah. Ada tiga macam golongan manusia berdasarkan pada zahir hadis ini. Dan kita beriman akan berlakunya mahsyar. Kita beriman kiamat itu akan berlaku. Proses penghisaban di hadapan Allah itu akan berlaku. Itu akidah. Kalau kita yang mengaku beriman kepada Allah, sujud sembah, kita menghadap Allah Ta'ala, tiba-tiba kita duk kata kiamat tak berlaku, something wrong lah tu. Maknanya kiamat itu berlaku. Bila kita sebut kiamat ni tuan-tuan, tak ada benda lain yang boleh kita terfikir di benak kepala otak kita ni melainkan satu hari yang Allah Ta'ala akan buat untuk bermuhasabah menilai segala amalan yang pernah kita buat semasa kita hidup di dunia. Itu kiamat. Itu definisi kepada kiamat. Bukan kiamat ni, oh ustaz kiamat no, berimpun lah kot kita. Jumpa semua orang, oh seronok jumpa semua orang. Eh bukan gitu. Kiamat ni, kita kena fahami ia merupakan satu tempat yang Allah himpunkan semua manusia untuk dibentangkan setiap amalan yang dilakukan oleh manusia di sepanjang hidupnya di dunia. Maka dalam perhimpunan tersebut, Allah bahagikan bersandarkan kepada zahir hadis ini, Allah Ta'ala bagikan yang datang menghadap Allah pada hari akhirat di padang mahsyar itu dalam tiga keadaan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitulah sinfan musyatan. Yang pertama ialah golongan yang berjalan kaki menghadap Allah. Golongan yang berjalan kaki menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasinfan rukbanan. Yang keduanya ialah golongan-golongan yang datang kepada Allah dalam keadaan berkenderaan. Wasinfan ala wujuhihim. Dan golongan yang ketiga, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka berjalan dengan kepala mereka. Mereka berjalan dengan kepala mereka. Lalu para sahabat bila dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sahabat tanya pada Nabi, "Khila ya Rasulullah, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim?" Macam mana ya Rasulullah, orang datang menghadap Allah pada hari akhirat, dia berjalan dengan kepala, dia berjalan dengan muka dia, kaki duduk di atas muka tu berjalan. Tuan-tuan, ni hadis. Ustaz duk bawa cerita dongeng apa ustaz? Tak, ni bukan dongeng, ni bukan Robin Hood ni. Ini cerita yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, "Sinfan ala wujuhihim." Ada golongan yang ketiga, dia datang menghadap Allah, dia berjalan pakai wujuhihim, wajah mereka. Wajah tu duduk di tanah, wajah tu berjalan menghadap Allah. Lalu sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah, orang yang berjalan menggunakan muka mereka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, bagaimana Nabi sebut, "Innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim." Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Tuhan yang telah menjadikan mereka boleh berjalan dengan kaki. Kita berjalan dengan kaki ni siapa buat? Istilah Ya Mak Bohamad, Tok Guru ni Aziz sebut, siapa arkitek dia? Kita berjalan pakai dengan kaki ni, siapa arkitek dia? Siapa yang menciptakan dia? Maka jawapan dia Allah. Maka Nabi SAW sebut, sesungguhnya Tuhan yang telah menjadikan mereka itu boleh berjalan dengan kaki, dia juga lah berkuasa untuk menjadikan mereka berjalan dengan muka mereka. Maka hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beri gambaran kepada kita? Ada tiga macam golongan manusia yang akan menghadap Allah pada hari akhirat. Yang pertama Nabi sebut, iaitulah sinfanun mushatun mushatan wa sinfanun rukbanan. Disebutkan oleh para ulama, golongan yang pertama yang pergi menghadap Allah dalam keadaan dia berkenderaan, iaitulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya dalam ikut hadis, narai hadis ni, yang kedua iaitulah sinfan rukbanan. Orang yang pergi menghadap Allah, dia pergi dalam keadaan dia berkenderaan. Kereta apa dia pakai ustaz? Jangan tanyalah. Susah nak jawab. Saya kalau setakat nak pergi menghadap Allah pakai kancil, baik saya berjalan ni, pula dah. Tak payah tanyalah bab tu. Bab tu tu kita serah ke Allah Ta'ala. Cuma Nabi sebut ada tiga golongan. Golongan yang special ni, golongan yang bertakwa kepada Allah ni, sinfan rukbanan. Dia pergi menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan dia berkenderaan. Golongan itu disebutkan oleh para ulama adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya dia pergi menghadap Allah dalam keadaan segera untuk bertemu Allah, bertemu kekasihnya. Ini gambaran yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada tak golongan ini? Sudah tentu jawapan dia ada. Kerana dalam banyak hadis yang kita pernah baca, memang hidup manusia ini Allah Ta'ala buat, kita akan jumpa dengan bermacam-macam jenis manusia. Yang jenis-jenis manusia itu, dia bermacam-macam juga cara dia mengakhiri kehidupan dia untuk dia menghadap Allah. Macam-macam. Ada orang kita jumpa mati dalam keadaan tengah buat maksiat. Duk tengah buat maksiat ni. Mati tengah buat maksiat. Ada orang Allah Ta'ala buat, dia mati dalam keadaan dia tengah sembahyang. Ada orang Allah Ta'ala buat, mati dalam keadaan dia senantiasa tunduk dan taat patuh pada Allah. Ada orang dia mati dalam keadaan hidup dia, dia senantiasa ingkar kepada perintah Allah. Sebab tu ada hadis yang masyhur. Hadis yang selalu kita dengar, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis sahih. Yang Nabi SAW sebut ada golongan yang akan terlepas azab pada hari kiamat. Kita duk cerita kiamat tu macam tu punya rupa bentuk dia. Tiba-tiba Nabi sebut ada tujuh golongan yang akan terlepas azab kiamat. Azab berlakunya suasana yang dahsyat di padang mahsyar. Tujuh golongan itu yang selalu kita dengar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan manusia yang akan menghadap Allah, yang bila dia duduk pada hari kiamat, dia duduk di bawah payungan arasy Allah pada hari kiamat. Yang hadis Nabi yang lain, kenapa manusia perlunya payungan arasy Allah melindungi mereka, kenapa? Nabi sebut dalam sepotong hadis, kerana ketika itu Allah Ta'ala menurunkan matahari. Matahari itu hanya sejengkal dengan kepala manusia di saat berlakunya kiamat. Di saat Allah himpunkan manusia di padang mahsyar, matahari Allah Ta'ala turun tu dia sejengkal dengan kepala. Oh, tak panas ke ustaz? Boleh ikut kot. Ish, tu orang kita dia ada ya jawapannya. Kawan saya, budak manja, kulit putih merah, budak lelaki ni. Pergi Sudan 2 tahun, balik metalik. Tu nak ceritanya, Sudan yang tengok ke atas, tak nampak lagi matahari tu. Tak tahu berapa jarak jauh kita dengan matahari tu. Bayangkan yang kiamat ni di padang mahsyar, Nabi sebut dalam sepotong hadis, Allah Ta'ala turun sejengkal dengan kepala. Tu yang kita baca hadis, kita dengar manusia keluar peluh. Peluh manusia tu melimpah sampai ke tahap, sampai air peluh tu melimpah sampai ke betis, sampai ke pinggang, sampai ke leher, akhirnya menenggelamkan nyawa manusia yang terkapai-kapai dalam peluhnya sendiri, Nabi cerita. Allahu Akbar. Maka tujuh golongan ni dia tak terkena sebab Allah Ta'ala turunkan arasy dia memayungi golongan-golongan yang termasuk dalam tujuh golongan ni. Siapa tujuh golongan itu? Tujuh golongan itu Nabi SAW sebut, Al-Imamul Adil, yang pertama pemimpin pemerintah yang adil. Bukan saya sebut ni, Nabi sebut. Pemerintah yang adil yang akan mendapat payungan arasy Allah pada hari akhirat. Golongan yang pertama Nabi sebut dalam hadis ni ialah Al-Imamul Adil. Pemerintah yang adil, tuan-tuan sekalian. Yang tidak menggunakan kuasanya untuk menzalimi dan menindas rakyatnya. Hidup merasa susah sama-sama dengan rakyat. Tidak mencari keuntungan dunia untuk pribadinya. Senantiasa mengajak rakyatnya patuh tunduk dan patuh pada Allah. Berpesan, mengingat dan menutup ruang-ruang maksiat yang boleh menyebabkan rakyatnya terjebak dalam unsur-unsur maksiat. Karena tempoh tersebut, Allah Ta'ala akan soal. Kalau dia pegang 5 tahun, dia pegang 10 tahun, dia pegang 15 tahun, 15 tahun tu Allah Ta'ala akan tanya. Ingat-ingat senang. Sebab itu Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia naik menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin. Kita kenal Sayyidina Umar, tidak ada zaman pemerintahan yang adil melainkan zaman Sayyidina Umar. Sehingga tuan-tuan sekalian, dalam kitab kisah Hayatus Sahabah, kisah golongan-golongan para tabi'in, kisah kepimpinan Islam yang hebat, para ulama menggambarkan berdasarkan kepada asar yang ditunjukkan, yang disebutkan oleh kibar-kibar sahabat yang lain, Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz antara manusia yang cukup hebat. Zaman memerintah dia bukan setakat umat manusia, nama kata manusia hidup sebagai manusia, makhluk yang mendapat keadilan. Tetapi dibahas oleh para ulama sehingga makhluk yang disebutkan sebagai binatang juga turut merasai keadilan yang dibawa oleh Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz. Allahu Akbar. Lalu pernah suatu ketika Sayyidina Umar selesai urusan kerjanya. Untuk menunggu masuknya waktu zuhur, dia mengambil kesempatan untuk rehat. Dia panggil khailulah, ambil rehat, tidur sekejap, sunat untuk bangun ibadat ataupun sembahyang zuhur. Anak dia mari tegur ayahanda dia, Sayyidina Umar. Dia kata, wahai ayahanda, apa yang kamu nak buat ni? Sayyidina Umar kata, aku nak berehat sekejap. Anak dia kata, wahai ayahandaku, adakah masih ada masa untuk kau berehat untuk menunaikan amanah daripada Allah? Adakah masih ada masa pada kamu, wahai ayahandaku, untuk mengambil masa menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kamu rehat, ambil rehat khailulah, walaupun hukumnya sunat untuk beribadat sembahyang zuhur. Waktu zuhur tu, anak dia tanya, adakah masih ada ruang begitu? Adakah masih ada ruang begitu juga bila kamu menghadap Allah Ta'ala, kamu nak take five dengan Allah Ta'ala, nak berehat daripada mendapat azab siksa Allah, adakah boleh? Allahu Akbar. Kita bukan take five, kan? Nak ceritanya Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW sebut, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. Yang kedua ialah anak-anak muda yang hidup mereka sentiasa dalam mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka. Yang ni ramai para ulama bahas. Kenapa Nabi sebut tentang syabun kepada anak muda? Nabi tak sebut syaikhun, orang tua-tua yang hidup beribadat kepada Tuhan mereka. Kenapa disebutkan oleh Nabi syab sebagai anak muda? Dibahas oleh para ulama, antara lain yang disebutkan ialah sesuatu yang Nabi nak sebut ni, tuan-tuan sekalian, sesuatu yang dia nadir. Nadir ni dia jarang. Kalau ada, hebatlah. Kalau ada, hebatlah. Nak boleh cari anak muda yang hidup dalam keadaan beribadat kepada Tuhannya, susah. Maka bila susah, itulah itu yang paling berharga. Kita semua melalui masa muda. Adakah masa muda kita itu, kita termasuk diangkat di kalangan golongan yang syabun nasya'a fi ibadati rabbih? Maka Nabi sengaja sebut, beruntunglah kalau kita ada anak-anak muda yang hidup dia senantiasa terikat untuk beribadat kepada Allah. Tak fikir nak buat lara. Tak fikir nak yoyo-yoyo. Tak fikir nak pergi tengok konsert K-pop. Contoh. Dia tak fikir benda-benda tu. Walaupun dia anak muda, jiwanya jiwa muda yang nakkan kepada hiburan. Tapi dia faham hiburan itu adalah terbatas. Dia mengambil beberapa perkara yang hanya dibenarkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga Nabi sebut wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Golongan yang ketiga yang akan terlepas azab suasana dahsyat kiamat di padang mahsyar ni, iaitulah golongan-golongan orang-orang yang hatinya tersenantiasa terikat dengan masjid. Ni hati kita ni, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, hati kita ni sokmo dengan masjid. Benda ni tak boleh nak tipu. Benda ni tak boleh kita nak tunding jari ke orang, tak boleh nak tengok engkau macam ni aku. Dia tak boleh, kita sendiri terasa. Seronok tak kita? Terikat tak hati kita dengan masjid? Maka Nabi kata, golongan ini golongan yang akan mendapat payungan arasy pada hari kiamat. Dan tuan, benda ni boleh kita didik. Benda ni kita, boleh kita didik. Kita berusaha buat, kita berusaha ikut, insya-Allah benda ni dia akan jadi suatu perkara yang lazat dan seronok. Orang yang tak buat, dia tak akan rasa. Islam ni kaedah dia begitu. Islam ni, dia iman ni, dia laisal imanu bitamanna. Islam, iman ni dia tak boleh kita dapat dengan kita khayal berangan ni. Duk atas kursi malah di rumah tu tengok ke siling, duk kira berapa kali kipas pusing. InsyaAllah masuk syurga dah aku, jangan harap. Kerana iman itu dia perolehi dengan amal. Amal itulah yang akan menyebabkan kita ni rasa manis dalam beribadat. Orang yang tak buat, dia takkan rasa sedapnya. Orang yang buat ibadat, dia akan rasa seronok. Orang yang tak datang masjid, dia takkan rasa terikat hatinya untuk datang ke masjid ataupun ke surau ataupun ke musalla. Tapi orang yang selalu muamalah, selalu ulang-alik mulazamah keluar masuk masjid, dia didik diri dia begitu, insya-Allah akan terasa rindu dia dengan masjid, dengan rumah-rumah Allah. Maka terasa terikat rindu dengan rumah Allah, maka Nabi kata inilah salah satu daripada 7 golongan yang akan mendapat payungan arasy Allah pada hari akhirat. Kita kena didik. Kita kena didik diri kita, kita kena didik diri isteri kita, kita kena didik diri anak-anak kita. Biar mereka merasa nikmat, rasa seronok, rasa terikat. Termasuk di kalangan salah satu daripada orang yang akan mendapat payungan arasy Allah pada hari akhirat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita berdoa agar hati-hati kita terikat untuk senantiasa beribadat. Menjadi orang-orang yang seronok, rasa lazat, rasa terikat dengan masjid, dengan rumah-rumah Allah, insya-Allah. Kemudian Nabi sebut wa rajulani tahabban fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Golongan yang seterusnya ialah golongan yang 2 orang yang dia berkasih sayang kerana Allah. Kedua-duanya mereka berhimpun dan berpisah dengan tujuan mendapat keredaan Allah. Maknanya ialah orang yang dia berkawan, dia berkasih kerana Allah, bukan sebab tujuan-tujuan tertentu untuk mendapatkan manfaat-manfaat tertentu. Harta kita berkawan, istilah kawan yang digunakan sebahagian para ulama dengan isteri. Walaupun dia isteri, di rumah dia isteri, tetapi di jalanan dia kawan. Kawan tu dalam erti kata yang lain, kawan yang senantiasa menjaga kedudukan dia, tidak berlaku perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia terpesong daripada jalan yang benar. Maka disebutkan golongan ini, bila dia bertemu kerana Allah, dia berpisah kerana Allah, dua orang ini, dia akan mendapat payungan arasy Allah pada hari akhirat. Tengok tuan-tuan, mudah ya Allah Ta'ala nak bagi syurga dekat kita. Mudah ya. Sampai tahap kita bertemu dengan kawan, bertemu dengan saudara kita, bertemu tak ada benda lain atas nama Allah, mencari redha Allah, diberikan ganjaran yang sehebat itu. Kemudian warajulun da'athu imra'atan zata munsibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Golongan yang dipujuk rayu oleh seorang wanita yang zata munsibin wa jamalin ila nafsiha. Seseorang yang dia dipujuk rayu untuk melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah, hal keadaan wanita yang memujuk dia itu merupakan wanita yang zata munsibin wa jamalin, yang ada dua sifat yang Nabi sebut dalam hadis ni. Sifat itu ialah berharta. Wanita ni dia berharta dan dia juga cantik. Oh, kalau gitu ustaz, kalau saya kena mengorak dengan wanita yang tak berharta, tak cantik, maknanya tak masuk lah. Adalah Nabi nak cerita, kalau dipikat oleh yang macam tu punya keadaan, lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah. Jangan kata yang tak comel. Kalau yang comel tu dah kata tak boleh, tak comel lagi tak boleh. Tu je. Maka para ulama pun bahas. Ibu-ibu jangan terasa apa ustaz ni semua belah kena kat kami belaka ni. Dia terbalik lah. Kalau kita orang perempuan diajak melakukan maksiat oleh seorang lelaki yang kaya, yang handsome, untuk melakukan maksiat, kalau jawapan kita, kita jawab seperti mana Nabi sebut dalam hadis ni, yang akan mendapat payungan arasy Allah, inni akhafullah, aku tidak boleh berdampingan dengan kamu kerana aku takut pada Allah. Hubungan ini adalah hubungan maksiat. Baik belah kita orang lelaki ataupun belah orang perempuan, serupa ya. Maknanya apa jawapan yang kita nak beri di saat kita digoda untuk melakukan maksiat pada Allah. Kalau jawapan dia inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah, gembiralah, dah termasuk di kalangan orang yang akan mendapat payungan arasy Allah pada hari akhirat. Tapi kalau jawapan kita, ish, kau orang tengok nanti kau. Dah tak apalah, kita pergi dekat mana-mana, kau orang tahu. Awak duduk di Selayang, kita pergi ni belah-belah apa, belah-belah batu arang apa, bukan siapa kenal kita. Contoh. Maka perkara ini boleh berlaku. Sebab tu Nabi sebut. Benda yang boleh menguji manusia, sebab tu Nabi sebut. Tuan-tuan sekalian. Kemudian yang terakhir sekali Nabi kata, golongan yang tujuh ini yang akan mendapat payungan arasy Allah yang terlepas daripada azab suasana berlakunya mahsyar. Ialah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sorry, itu yang keenam. Iaitulah golongan-golongan yang bersedekah secara bersembunyi, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak disedari apa yang tidak disedari oleh tangan kirinya. Orang yang dia nak infak, orang yang dia suka untuk beri pada manusia, untuk bersuka bersedekah, dia ni tak mau nak hebah. Dia cuba nak jaga keikhlasan dia. Sehingga mana Nabi sebut bila dia beri tangan kanan tu, tangan kiri tak sedar. Agak-agak ustaz, macam mana tu? Dah, barangkali ini satu simbolik yang Nabi nak beritahu pada kita. Iaitulah dalam keadaan kita nak mencari keikhlasan dalam kita bersedekah, kita beri tu bukan nak tunjuk ke orang. Kita ni seronok tunjuk ke orang. Cek-cek-cek, cek, seringgit dia bagi. Cerita riuh rendah, aku setiap masjid aku mesti bagi ya. Cerita kedai kopi. Aku tengok hang masuk masjid tak pernah bagi, aku bagi. Satu hari kita sengaja ikut belakang dia, dia buat keluar antara banyak-banyak lain ambil duit tu, dia ambil cap seringgit je. Kita ketuk, kalau dia belakang cair seringgit dia. Tu pun duk cerita rata ceruk kedai kopi habis duk cerita. Yalah, nak ceritanya tuan sekalian, seringgit ke 50 sen ke 1000 ke berapa banyak sekalipun, kita bergantung kepada keikhlasan yang kita berikan kepada Allah. Yang terakhir sekali, warajulun zakarallah khalian fafadat aina. Yang ketujuh ialah golongan-golongan yang senantiasa zakarallah, senantiasa mengingati Allah, yakni berzikir kepada Allah. Hal keadaan dia berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan dia berzikir kepada Allah itu, dia berzikir dalam keadaan tidak ada sesiapa yang mengetahui apa yang dia sebut. Maknanya dia sebut dalam keadaan dia untuk dirinya semata-mata. Fafadat aynahu, Nabi sebut sehingga dia mampu mengeluarkan air matanya kerana mengingatkan Allah. Allahu Akbar, golongan ini akan mendapat payungan arasy Allah. Tuan-tuan sekalian, bila kita terakhir menangis kerana Allah? Itu soalan cepu mah. Cuma kawan-kawan saya baru-baru ni pakat menangis bila Jerman kalah. Bila Portugal kalah, duduk peluk tiang tuan-tuan. Nak cerita peluk tiang. Akhirnya, ialah nak cerita anak muda. Nak pelik apa. Cuma soalan saya tadi, bila kita last menangis kerana Allah? Bila kita, Nabi sebut, وَرَجُلٌ زَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَا. Dia boleh sebut Allah. Dia boleh sebut Allah. Dia boleh sebut Allah, Allah, Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tak sedar, subhanallah, subhanallah. Yang dia puji, maha suci Allah. Allah Ta'ala ni maha suci. Tidak ada Tuhan yang lebih suci melainkan Allah. Membawa perasaan, menyentuh perasaannya, merasa kerdil dalam keadaan kekerdilan dia itu, dia sedar berapa banyak dosa yang dia telah buat, yang dia menyangka seolah-olahnya dia itu lebih besar daripada Allah. Fafadat aina, maka Nabi sebut menyebabkan mengalir air matanya, maka dia termasuk di kalangan 7 golongan yang akan mendapat payungan arasy Allah. Saya sengaja sebut hadis ini nak kaitkan dengan hadis yang kita baca tadi. Bila Nabi SAW sebut ada 3 golongan macam manusia yang akan pergi pada Allah tu. Yang pertama dengan keadaan dia berjalan. Yang kedua dalam keadaan dia berkenderaan. Yang ketiga dia berjalan pakai muka. Saya nak sebut gambarnya tak pelik kalau orang dia pergi berkenderaan. Terus direct bertemu dengan Allah dalam keadaan yang cepat. Disebutkan oleh para ulama kerana dia bertakwa kepada Allah. Maka saya nak gambarkan benarnya apa yang Nabi sebut itu dalam hadis yang lain. Bahawasanya ada golongan, 7 golongan yang memang akan mendapat payungan arasy Allah yang tidak akan diazab. Maknanya di padang mahsyar lagi Allah Ta'ala dah tunjuk bahawasanya golongan ini akan mendapat syurga Allah Ta'ala. Disebut begitu oleh Nabi. Maka oleh sebab itu bila Nabi kata ada sinfan rukbanan, ada golongan yang pergi menghadap Allah, dia berkenderaan, didefinisikan oleh para ulama adalah orang yang bertakwa pada Allah. Tuan-tuan sekalian, kita boleh soal, kita boleh tanya, adakah kita termasuk di kalangan orang ataupun manusia yang bertakwa kepada Allah? Allahu Akbar tuan-tuan, macam mana? Saya mudah untuk saya sebutkan seperti mana yang saya pernah sebut pada tuan-tuan. Takwa pada Allah Ta'ala ni, dalam istilah yang mudah kita faham, ialah takut. Kita takut pada Allah Ta'ala ni, dengan cara kita akan taat pada Allah. Itu takut. Karena takut pada Allah, dia tak sama takut pada manusia. Saya pernah bahas. Anak takut pada kita ayah, kita manusia ni. Dia tahu daripada aku meminta RM5 dengan ayah, confirm RM5 tak dapat, 5 hak lain dapat. Maka dia takut dengan kita, dia tak minta duit dengan kita, dia minta dengan siapa? Mak dia. Amboi mak, gebu nampak hari ni. Dengan buat begitulah, dia pun kata, taklah saya nak pinjam, cek nak pinjam, nak guna RM5. Bagi tak kata apa. Tambah-tambah pula sambil duduk tengok. Allah, tangan mak bapa ni lincin ni. Dia mula tu. Dia ada ruang. Saya nak ambil contoh, bila anak ni dia takut, dia takkan jumpa kita. Kita ni dengan Allah Ta'ala, takut pada Allah. Saya takut pada Allah. Lari daripada Allah Ta'ala. Semahyang pun tak, ni nak masuk Ramadan lagi, tak peduli. Itu bukan pengertian takwa. Itu bukan pengertian takut. Saya dah 3 tahun ustaz mengembara. Pusing masuk Eropah, balik Asia, pergi China, patah balik pi duduk di Jerman, kemudian balik pi tengok bola Poland. Sebab apa? Saya duduk lari daripada Allah Ta'ala sebab takut. Pula dah. Dia tak jadi begitu. Takut pada Allah makin kuat, takut pada Allah makin faham pengertian takut pada Allah. Kitalah makin menjadi orang manusia yang paling hampir dengan Allah Ta'ala. Kerana takut pada Allah membawa ketaatan kepada Allah. Kita makin hampir pada Allah, makin kuat beribadat pada Allah, makin berusaha mengelak daripada melakukan perkara maksiat dan dosa. Maka golongan ini Nabi sebut sinfan rukbanan. Golongan yang akan menghadap Allah, dia pergi dalam keadaan dia berkenderaan. Golongan yang kedua ialah golongan orang-orang yang berjalan kaki. Dan keadaan muka mereka dalam keadaan muka yang keruh kerana hati masing-masing sebab dengan kedukaan. Iaitu orang-orang yang mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Golongan yang menghadap Allah, dia pergi dalam keadaan dia berjalan kaki. Dia berjalan kaki ni disebutkan oleh para ulama adalah keadaan mereka dalam keadaan rupa mereka risau. Kedudukan mereka dalam keadaan yang tidak stabil. Kerana mereka menghadap Allah dalam keadaan ada dosa yang mereka pikul. Sebab itu, para ulama yang disebutkan, salah seorangnya ialah Dr. Aid Abdullah Al-Qarni yang mengarang kitab La Tahzan, Jangan Sedih, ialah mereka yang menceritakan macam mana kita nak bawa hidup kita itu dalam keadaan tidak ada dosa kepada Allah. Kerana tuan-tuan sekalian, orang yang beriman yang dijanjikan oleh Allah, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat, Allah Ta'ala janji syurga kepada orang yang beriman, laki dan perempuan, itu ialah orang yang tak ada dosa. Makna tak ada dosa tu bukan dia tak buat dosa di dunia. Tak ada dosa di dunia ni Nabi, kita lah. Tetapi kita tidak pernah jemu untuk nak mencari keampunan dan keredaan Allah. Maka orang ni disebutkan oleh Allah Ta'ala, dia di upgrade oleh Allah Ta'ala menjadi golongan yang beriman, lelaki dan perempuan. Yang golongan ni dia akan masuk syurga. Seperti mana barangkali yang disebutkan oleh Nabi, iaitulah sinfan rukbanan, yang akan berkenderaan menghadap Allah. Tetapi yang keadaan dia mati dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia semahyang, dia puasa, dia pergi buat zakat, dia pergi haji, dia buat belaka benda baik. Tetapi dia tak pernah berusaha untuk membersih dan menyucikan dosa dia pada Allah. Dia menghadap Allah dalam keadaan dia duka. Amalan yang dia buat tetapi masih lagi tidak menghiraukan dosa yang dia buat. Maka dia berjalan kaki untuk bertemu dengan Allah. Golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi, wasinfan ala wujuhihim. Golongan yang datang kepada Allah menggunakan wajah mereka, muka mereka. Disebutkan ialah orang-orang yang berjalan dengan mukanya sambil matanya tidak dapat melihat sesuatu yang menyukakannya. Lidahnya tidak dapat menurutkan, tidak dapat menuturkan hujah-hujah atau alasan yang boleh diterima daripadanya. Dan telinganya tidak dapat mendengar perkara-perkara yang menyenangkan hatinya. Iaitulah orang-orang yang pada masa hidup di dunia tidak berusaha menggunakan matanya, lidahnya, telinganya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Golongan ini ialah golongan yang tidak menggunakan, Nabi sebut, disebutkan oleh para ulama dalam huraian ini, ialah menggunakan matanya, lidahnya dan juga tidak menggunakan, berusaha menggunakan telinganya untuk nak mencapai kebahagiaan pada hari akhirat. Orang tak suka kuliah lah ni. Engkau dah tak suka kuliah sepasal, engkau berusaha untuk menyekat kuliah-kuliah agama sepasal. Allahu Akbar, bertanggungjawablah di hadapan Allah. Sebab saya kena. Saya kena, tuan-tuan. Saya sebut demi Allah, saya tak reda apa yang berlaku itu. Bukan nak sebab kurangnya kuliah saya tidak. Bila dia orang buat begitu, Maha Suci Allah tidak semena-mena. Lagi banyak masjid surau duk tanya ada ruang kosong untuk selitkan saya masuk. Saya bukan nak cerita apa, tuan-tuan, nak sebutnya Allahu Akbar. Tidak sukanya hati manusia kita kata ada ke ustaz. Bukan lama pun kita kuliah. Kalau mula pukul 8 lah, baru 8.40 nak berhenti dah. Sakit tekak ni. Makan durian punya sangat. Bukan lama pun 40 minit ya. Dah, memang ada, tuan-tuan sekalian. Buat surat, bukan main lagi rasmi. Buat bagi proper, hantar ke JAIS. Minta tolong ambil tindakan pada Ustaz Syarah. Cerita ni cerita lama dah lah. Saya bukan nak cerita balik. Tapi cerita lama tu lepas. Saya kata, begitulah. Demi Allah saya tak reda. Saya terlepas daripada tanggungjawab saya untuk menyampaikan. Tapi kalian jawab di hadapan Allah. Kerana kalian cuba nak menyekat telinga-telinga manusia, mata-mata manusia, lidah-lidah manusia daripada mencapai kebahagiaan akhirat. Tuan-tuan, kita cerita baca hadis ni. Kita cerita tentang 7 golongan yang takkan mendapat azab siksa pada hari akhirat kelak pada mahsyar. Apa tujuannya? Tidakkah untuk kita mencapai kebahagiaan akhirat? Dah kenapa manusia tak suka? Nak sebutnya itulah manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada golongan Allah Ta'ala ilham. Dia ni nak pilih sama ada takwa ataupun fujur. Sama ada nak ambil yang baik ataupun yang buruk. Dia sendiri pilih. Maka dia pilih tak mau kuliah. Dia pilih telinga, mata, dia lidah tak mau nak mencapai kebahagiaan akhirat. Dia pilih sendiri benda tu. Maka sinfani ala wujuhihim, dia menghadap Allah pada hari akhirat. Dia melangkah dalam keadaan mengguna rupa parasnya sendiri. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Sebab tu Islam ni dia berdiri di atas hujah. Orang yang jahil, orang yang kuat lawan Islam. Orang yang jahil, orang yang kuat lawan Islam. Orang yang dapat maklumat, orang yang senantiasa tidak blok mental untuk mencari hakikat kebenaran, orang ni dia takkan sesat. Orang ini akan mendapat hidayah. Bukan semata-mata kita ni kira okey dah tuan-tuan, nak tambah sikit lagi. Dalam nak berusaha nak mencari keredaan Allah Ta'ala ni, kita ni dah Islam. Ada kawan kita yang tidak Islam. Ada kawan kita dia kena kaji daripada awal untuk nak membawa hidayah, dia terima Islam. Dia dapat. Sebab apa? Dia tidak blok mental dia. Dia mencari hakikat kebenaran yang sebenar. Dia akan jumpa Islam lah jawapan dia. Tapi kalau kita awal-awal lagi, ustaz, saya mari sebab kang nanti orang kata saya tak mari. Tapi nak ingat, nak dengar apa yang ustaz cakap, confirm tak. Itu masing-masing lah. Itu masing-masing kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, apa yang Nabi nak gambarkan kepada kita dalam hadis ni, mengemukakan ada 3 macam golongan manusia ni, untuk kita sedar itulah hakikat manusia akan menghadap Allah. Kalau kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa, berkenderaanlah kita. Berkenderaanlah kita. Maknanya nak boleh dapat kenderaan itu ialah apa yang kita buat, apa yang kita usahakan di sepanjang hayat kita hidup. Tuan-tuan, lah ni barangkali kita yang ada umur 30. Ada yang umur 40, ada yang 50, ada 60 dan seumpamanya. Kita nak kata, oh saya baru 30 ustaz. Maknanya kalau mati 60, ada 30 tahun untuk saya prepare. Tak, siapa boleh jamin esok dia tak mati. Masuk dalam surat khabar sahabat saya. Saya pun nak berhenti awal sekejap lagi, ada tahlil di rumah dia. Daripada Taman Samudra Gombak, meninggal. Dia keluar lepas sembahyang subuh. Dia ni antara manusia sahabat saya yang setiap waktu dia di masjid. Dia ada jawatan dalam kerja-kerja Islam ni. Dia meninggal, tuan-tuan sekalian. bila dia himpunkan kawan-kawan dia di Gombak, naik basikal, konvoi basikal untuk attach dengan grup konvoi basikal yang dipimpin oleh Ustaz Azhar Idrus. Dia keluar daripada Gombak, Ustaz Azhar Idrus tunggu di KLCC. Dengan anak dia baru umur 8-9 tahun. Tengah duk bawa basikal tu, kalau tuan-tuan ambil, kalau ambil pernah ikut Duke, Duke ni kalau tuan-tuan perasan lepas daripada Padang Balang naik masuk Duke tu, lepas Duke tu tuan-tuan akan jumpa nanti ada satu simpang ke kanan nak ke Jalan Duta. Satu lagi ke Ampang. Ada lepas daripada tersebut, kira dia orang ambil jalan ke Ampang nak masuk ke SCC ni, dia susul kiri. Waktu tu kalau tuan-tuan perasan dia macam naik bukit sikit. Naik bukit, menjarakkan anak dia dan beberapa orang sahabat lagi. Lalu ada sebuah kenderaan yang laju daripada awal Padang Balang ni, naik ke Duke ni. Tiba-tiba digambarkan seolah-olah dia terbabah kerana macam tersilap nak ambil kanan ataupun ke kiri. Akhirnya bila dia break tu, kereta tu terpusing. Bila terpusing, apa, bonet kereta ni langgar paha sahabat saya ni. Sahabat ni atas basikal jatuh gaung, jatuh keluar daripada highway tu. Yang waktu tu construction tengah duk buat lah ni tuan-tuan, lebih kurang 50-60 kaki. Allah. Tapi manusia yang bagi saya sebut kat kawan-kawan, dia antara orang yang kita boleh sebut sebagai golongan para mujahid yang sepanjang hayat dia memang dia duduk attach dengan perjuangan Islam, ada jawatan dalam perjuangan Islam. Dia buat ikut program tu pun untuk nak meninggikan syiar Islam. Maka nak sebutnya tuan-tuan sekalian, kita tak nak sangka. Lalu bila ajal kita sampai ni tuan-tuan sekalian, kita nak jamin macam mana kita nak menghadap Allah, sama ada kita berkenderaan ataupun kita berjalan kaki ataupun kita dengan muka kita. Tak payah duk bisik kawan hang agak-agak hang dengan apa? Dengan muka nampak gaya, dengan duk bab selawah gitulah. Kita tanya diri kita sendiri, macam mana agak-agak kita nak menghadap Allah Taala. Tapi kalau kita dah rasa aku berjalan kaki kot. Sebab apa? Dosa banyak. Bukan kesimpulan dosa banyak tu kita nak buat, tetapi kita nak berusaha, kalaulah kita termasuk golongan yang kedua, kita nak berusaha macam mana kita tu boleh duduk dalam golongan yang pertama, yang betul-betul hidup dalam keadaan mengabdikan diri pada Allah. Kita kena begitulah. Kalau kita baca hadis sahaja, tidak ada apa-apa yang boleh beri kesan, no point. Lalu bila kita baca hadis, kita kenal hadis, kita faham hadis, kita mesti buat supaya kita upgrade jadi manusia yang kalau kita ikut hadis ni, golongan yang iaitulah sinfani rukbanan, golongan yang berkenderaan, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita berdoa pada Allah agar Allah taala menggolongkan kita di kalangan golongan tersebut dan mendapat keampunan dan keredaannya insya-Allah. Saya mengajak diri sendiri dan mengajak tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita merebut peluang ni. Ramadan yang hampir, kita berdoa agar Allah Ta'ala sempatkan kita bertemu Ramadan. Supaya kita dapat untuk membawa diri kita, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekira cukup setakat itu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada tuan-tuan memberi manfaat pada diri sendiri dan pada tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Akhimus salam.